Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam. Rabbun karim wa anta dzulkin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi iznillah. Wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Al mukarramun para alim ulama ingkang kawula taati, hadirin wal hadirat jamaah pengajian rutin ingkang kawula mulyakaken, pendengar radio Fafiru Ilawah yang mendengarkan pengajian ini secara langsung dari di radio masing-masing di rumah yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja-puji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kula panjenengan sedaya angsal taufik hidayah pun sehingga sakit melaksanakan mujadah sholat tasbih berjamaah yang sekaligus mengkaji bahasan suatu ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa sesuatu halangan apapun. Kedua kalinya semoga sanjungan sholawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita pemimpin kita beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tundanya kepada para ahbabillah min awalihim ila akhirihim khususan hadrati ghausiyat zaman wa a'wanihi wa syairi awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum, dengan harapan muga-muga beliau ingkang kawula sebut wonten nginggil kula wau memberikan bimbingan, jangkungan dan doa restunya dumateng kula njenengan kabeh sehingga kula panjenengan bisa mendapatkan ilmu sing manfaat diridhani kali Allah Subhanahu wa taala sewaktu-waktu meninggalkan dunia mati nggawa iman bi husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, ini sehubungan dengan pengajian yang lalu ya kita bahas sedikit. Ilmu ada dua. Yaitu yang dibahas di sini adalah ilmu sing paling rahasia. Dulu kan sampai itu tuh ilmu sing rahasia niki lek nurut dawuh Gusti Allah wonten surat Al-Baqarah fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Niki wonten surat Al-Baqarah. Jadi ilmu-ilmu rahasia niki dipun paringaken kali Gusti Allah. Fa innahu nazzalahu. Jadi sak temene Gusti Allah niku ndeke ilmu-ilmu sing rahasia niku dudu ana di akal. Lek ana akal jenenge ilmu kalam, ilmu pengertian. Mutakallimin lek alim. Niki mboten. Ana kawulane Gusti Allah niki ya ketoke biasa. Ketoke ya gak iso kitab. Ketoke ya gak iso maca. Tapi Allah paring ilmu. Fa innahu nazzalahu ala qalbika. Lha iki lho. Ala qalbika niki. Jadi di hatimu. Jadi Gusti Allah paring ilmu langsung nang ati. Nah, di sini disebut ilmu sing rahasia. Karena ilmu di ati, ilmu niku saged ngukur ilmu ne sapa wae. Dadi lek ana wong ngomong ketahuan dia. Karena atine iki tajam, karena memiliki ilmu-ilmu ne Gusti Allah langsung. Sing dipun tandur langsung kali Gusti Allah. Biiznillah lah niku. Karena biiznillah nih, karena izine Gusti Allah berarti pilihan. Ya, ana kalane nih tukang becak hadirin wal hadirat. Ana kalane wong gak duwe, wong melarat, kadang-kadang dititipi ilmu niki. Ana kalane wong nakal sing nguasali nuwakal entek-entekan mbuh, dadi sampah bila belu. Tapi kali Allah tetap dititipi. Ini. Duh, mengapa kok dititipi ilmu rahasia? Kadang-kadang kulon jenengan, kadang-kadang sing kadang-kadang teko pondok, kadang tidak diberi ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kuncinya hanya satu. Sebab ilmu pemahaman-pemahaman, ilmu rahasia-rahasia, ilmu sing paling sulit, terutama ilmu niku gene ana di jero ne ati. Lah ini biiznillah berarti dipilih. Apa jare Gusti Allah? Gak mesti wong iku teko pondok utawa mangku pondok utawa ustad, belum tentu itu. Belum tentu. Kadang-kadang gak iso ngaji, tapi ilmu pemahamannya luar biasa. Ilmu pemahaman, ini maaf lo ya. Bukan ilmu pengertian. Bukan pengertian. Ini kunci dalam pengajian yang lalu. Iki ora dikekno sapa-sapa kecuali wong sing rumangsa elek. Rumangsa akeh dosane. Sing sering nangis. Sing gelem prihatin terhadap masyarakat. Prihatin ambek wong gak duwe. Prihatin ambek keberadaan maksiat. Prihatin ambek delok awake dhewe gak iso madhep sehingga dia merasa kecil di hadapan Allah. Rumangsa akeh dosane bahkan sering nangis. Bila perlu sambil mujadah berlinangan air mata, bertetesan air mata. Bila perlu sambil sholat, maaf hadirin, nangis dia di hadapan Allah. Orang ini calon yang akan dititipi oleh Allah ilmu rahasia itu. Lek gak ngono gak iso. Lek ngendelno akal sombong malah dengan ilmu itu. Berapa orang-orang yang diberi ilmu justru terjerumus, bahkan merasa lebih baik daripada orang lain. Dan berapa sedikitnya sekali, dan sedikit sekali orang-orang yang dititipi ilmu yang rahasia. Namanya pilihan tidak banyak hadirin. Nah, kuncinya hanya satu. Ya, jadi harus merasa top, harus merasa salah dulu. Jadi panjang delok awak itu elek, delok awang dia ape, delok awak elek. Mulanya lek lo panjenan nurut kun indan nafsi sarun nas. Nih, Imam Ali, Sayyidina Ali dawuh. Wahai manusia, kalau kamu melihat dirimu, lagi lek delok awake dhewe, ana sira kun indan nafsi. Maksudnya kun niku ana sira. Jadilah kamu nurut pandangan manusia umumnya, kun indallah, nurut menungso. Lek nurut pandangan menungso, ini syarrun nas. Syarrun nas niku artine saele-ele menungso. Jadi kalau njenengan nek ndelok awake dhewe niki kudu ndelok sisi negatife, gak oleh ndelok positife. Walaupun haji ping 10 gak oleh ndelok hajine, ndelok eleke nek kanggo awake dhewe. Ya Allah, wong sakmene iki gak ono sing luwe elek kejaba aku. Aku ado-ado ngaji nek kene budal rumangsa apik, nyatane aku iki wong elek. Gak tahu eling teng Gusti Allah. Lek solatnya wis bener ngadep nang kiblat, tapi atiku mengu nang Gusti Allah. Akhirnya dia tuh merasa kecil di hadapan Allah. Sakolo merasa kecil, sakolo tunduk di hadapan Allah. Khoru, khoru sujadau wabukia. Enten surat Maryam. Maka dia tunduk, khoru tunduk, tunduk tawaduk di hadapan orang lain. Tak sempat ngelek nembong dia. Aku lu elek kok ngelek nembong dia? Iu mesti gitu. Nah, sudah gitu apa belum hadirin wa hadirat? Ngumpul ambek bocah sing elek. Sik apian kono timbang aku. Ini kun indan nas, kun indan nafsi syarrun nas. Saelek-elek menungso. Itu kudu ngono, kalau keping noler ilmu rahasia kuncinya hanya itu sudah. Ngumpul maling, dia merasa iki lek maling iki tobat dadi wali kok Sunan Kalijaga. Sedangkan aku iki mangkuk, maaf mangkuk kowe. Ibadah yo pancet gak ono perubahane sama sekali. Dan dia merasa rendah. Ayo iki wis ngene apa durung kula njenengan kabeh itu. Ini kunci. Sebab fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Dalam surat Al-Baqarah ilmu itu tidak diberikan oleh Allah. Gak dideket di hatimu selagi ini kamu belum tobat, belum merasa salah di hadapan Allah, belum merasa sak elek-elek menungso. Mulane mu'alif selawat wakidia Romo Kiyaji Sayyid Abdul Majid Maruf radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirahu, dia sering mengatakan kulo sak elek-elek tiang, kulo wong sing paling elek. Ini bukan omongan isapan jempol, tapi niki pituduh gawe contoh kanggo kulo njenengan sing ngikuti jejak beliau. Nah kalau panjang ngamal wakil dia malah rumong so apa mulane gak ada manfaatnya kulo njenengan. Ndi manfaatnya? Jadi lek ngumpul karo wong kun indan nafsi, nafsu njenengan nurut awak njenengan sarunas aku sing paling elek. Itu cokul kuduan. Apa mana elek temenan? Lah iku dudu diakui kulo hadirin. Lah kula kan mboten to welek ditutup-tutupi, apike tok dipamer-pamerno. Lah ini kan kesalahan saya, kesalahan jenengan. Mulane kalau kan jenenge gampang nyesatno uang, gampang mengharumkan orang lain karena rumangsa apik niki. Titik-titik sesat, titik-titik haram, titik-titik wah nyimpang. Nah, karena kita merasa lebih baik. Padahal Sayyidina Ali mengatakan lek kowe nurut pandangan awakmu kowe kudu rumangsa elek dhewe. Wa kun inda Allah khairun nas. Tapi lek Gusti Allah mandeng kula njenengan kabeh, dak dio pandangan iku dinilai Gusti Allah sak bagus-baguse menungso. Niku lek nurut pandangane Gusti Allah, berarti sapa sing dianggap bagus munggone Allah? Wong sing tawaduk, wong sing rumangsa rendah karena di dalam hatinya tertanam ilmu-ilmu yang rahasia, yang rahasia, yang pelik-pelik, yang benar-benar tidak diberikan orang lain kecuali orang yang dipilih. Ayo, saiki kelonjenan ya apa? Ini loh totoannya. Mulanya dalam pengajian yang lalu, am kaifa yarju ayyafhama daqo ikol asrori wahuam lam yatub min hafawati. Ini dawuh yang lalu dilingakan kali Syekh Ibnu atau ila As-Sakandari. Am kaifa maksudnya apa? Apa mungkin orang-orang kulon jenengan yarju, yarju mengharap, mengharap ayaf hama, mengharap paham maksudnya ngerti. Jadi apa mungkin kulon panjenengan kabeh iku mengharap iso faham, faham mengenai apa? Dako ikol asrori. Dako ikol asror iku maksudnya paham utawa ngerti rahasia, rahasiane ilmu. Maksudnya ngaten. Dako ikol asror. Tadi rahasia rasa sing paling rahasia, ngaten. Apa mungkin kalau panjang iso mengharap paham ilmu-ilmu sing utama, ilmu-ilmu sing rahasia diencepno karo Gusti Allah ala kolbika, maksudnya ing ati kula sampean kabeh. Wa huwa lam yatub min hafawati, padahal kulo panjenengan, sedangkan kulo panjenengan durung rumongso elek, paham? Durung rumongso dadi sak elek-elek wong ndek jerone ati. Esek cokol rumongso aku wis haji, aku wis ngamalo solawat wahidiyah, aku wis ahli sholat bengi, aku ahli jamaah, aku ahli maca Al-Quran, aku ahli mujadah. Lek esek rumangsa ngono, apa mungkin kalau panjang nanti ditanduri ilmu itu? Hilangkan perasaan itu. Sebab kita masih belum bisa menerima ilmu itu, sedangkan kita belum merasa salah. Durung rumangsa cilik, akhirnya durung tobat dengan kelalaian, kelalaian, kesalahan, kesalahan kulon jenengan kabeh. ora iso hadir hadir. Wong ki mung kunci ne kok niki. Mulane ilmu niku lek ditangkap karo akal bah wong sombong mesti nrimo. Sebab lek akal iku wong tawaduk, wong takabur, wong welek, lek ilmu ditangkap akal diterima kabeh. Sampan ahli sombong, rumong suapi, gampang nyesatno wong, gampang ngaromno wong liya. Pokok gelem ilmu mlebu ditampani di akal. Kitab apal. Gampang iso. Tapi memahami rahasia ilmu sing di otak niku wau dadi rasa lan perasaan, ilmu pemahaman dako ikol asror, kalau wau nggih. Ilmu rahasia rasa sing paling rahasia yang akan mengenalkan kamu kepada Allah, iki durung iso dirasakno ing jroning ati, durung didekek karo Gusti Allah dengan ijennya manusia itu ada di hati. Lek menungsoku isik selagine rumangsa unggul, ditenono ya, rumangsa aku wis bener, rumangsa aku wis cocok, rumangsa aku sudah, ya sudah tuh, durung rumangsa elek tidak akan diberi. Tolong ini perhatikan. Mulanya dalam salat wakil dia dijak nangis itu dosa itu karena kita ya seperti ini. Lah orang-orang yang kayak kula jenengan kula sing ilmu rahasia gak sampai mlebu nang ati, sing didelok iku njabane. Ono nangis kok banter-banter haram isine mek ngoten kok niku. Tapi mboten salah pancen digawe ngono ambek Gusti Allah. Tapi orang yang ilmunya dalam yang bisa mengetahui rahasianya hati, dia gak nyongko wong elek. Wong iku riak pamer mboten didelok iku dipek rahasiae. Wong aku gak iso kaya ngono iku kelase wong apik iku. Iso nangisi dosa iku. Perkara banter gak banter sing dinilai Gusti Allah dudu bantere, dudu lirine, atine sing dinilai. Ngaten lho. Mulane para sahabat saat menangis di zaman Rasulullah ngaji, iku pating jleret gak ono sing larang niku. Bahkan akeh sing semaput niku. Bahkan Sayyidina Abu Bakar sholat ngimami ambil nangis Kanjeng Nabi mboten negur niku. Nah niki dipek ilmu yang asror tadi, yang apa? Sing rahasia tadi, dako ikol asrori tadi. Tapi lek ati niku durung bersih. Wah iku lah sahabat. Nah isih ono ae dalan suudzon, nggih. Dalan nyongko elek ngono ae karena ilmune sono di akal. Hadirin, monggo. Kulo sampean ya apa hadir-hadir. Lek ndelok wong elek dielekno kok dibantah, mbantah terus. Dadi nggo senengane goleki salah wong tok niku hadir-hadir. Senengane ndoleki ya cacate orang saja padahal dirinya hadir-hadir. Lebihna hadir-hadir. Saking gak ero dia. Dia ngendelno ilmune aja itu hina hadir. Karena gak ngendelno Gusti Allah. Dia ngendelno ibadah, ngendelno pengaruhnya itu orang-orang yang hina hadir, karena hijab itu dudu mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak tahu. Fir'aun juga ngandalkan pengaruhnya, ngendelno kekuasaannya. Dia jadi Fir'aun. Iblis ngendelno ilmune, dadekno iblis karo Gusti Allah hadir hadir. Ya, hati-hati. Ya ibarat siswa ngendelno keramate. Dungone mandi dia lupa gak ngendelok Gusti Allah. Yo dadi bar siso itu hadirin. Nah tinggal kula jenengan milih dadi apa hadirin hadirin. Apa dadi iblis silakan hadirin. Mulane iblis itu lek kepin godho menungsa supaya atine menungsa iku gak dipun paringi pemahaman dako ikol asrori kala wau. Iku dodone menungsa diincepi gendera, Pak. Ibu-ibu. Genderane iblis ono ndek jerone ati kabeh. Tuati diencepno karo iblis ndek jodoh dodo sampean ono gendera-gendera iblis. Lah iblis niku lek ndekek gendera niku mboten peduli. Masih kula sampean celuk ustaz yo diencepi, lha perlu luwe akeh encep-cepane gendera niku. Lah malah sing rumangsa elek niku iblis gak wani ngencepi niku. Lah kula panjang rumangsa keramat yo iku diencepi iblis niku. Lah genderane iblis ono lafate, Pak. Jenengan pirsa lek lafat gendera ya nah, Arab Saudi itu ana tulisane la ilaha illallah iku genderane Arab Saudi. La ilaha illallah itu. Lek genderane Irak ya, ana tulisane Allahu akbar iku Irak. Iblis yo ana genderane niku. mancep di hati ini menungso kayak kulo sampean ini. Apa gendaran iblis? Ono unen-unen. Ana khairu minhu, iku gendaran iblis. Jadi gendaran iblis ono tulisane ana khairu minhu. Aku luwe apik timbang kamu, ngoten lho. Jadi lek ati panjenengan kono rumangsa, oh sik apian aku berarti gendaran iblis mancep di jero ne dodho kula njenengan. Nganti gak dicabut. Ono rumangsa ana khairu minhu. La yadkhulul jannata mangkana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Kata Rasulullah, gak pandang bulu siapapun orangnya, alimoyo opo, lek nganti di dalam jiwanya ini ada sedikit penyakit, aku luwe apik timbang dia. Ana khairu minhu. Kata Rasul, la yadkhulul jannata mangkana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Gak bakal diunggahno swarga, dilebokno swarga karo Gusti Allah. Sapa wonge nganti mati isik kanggonan perasaan sedzarrah dari perasaan sombong, rumoso luwe baik lebih daripada orang lain. Hadirin yang saya muliakan, mulane kalau panjang gak semadep teng Gusti Allah genderone iblis nek dodol durung dijabot iki napa hadirin. Kalau panjang gak ngerti lek gendera mancem nek jero ne ati ne. Mulane gak paham karo ilmu ne krana niki. Engko dupae apal siji mawon ne sombonge kaya kula ngaten hadirin. Wis wani nyalahno wong liya, ngukumi wong liya sesat, ngukumi wong liya kafir, padahal yang berhak menghukumi manusia itu sesat dan kafir dan yang lain-lain atau haram itu hanya Allah dan hukum-hukum Allah. Nah, kita ndak tahu hatine wong hadirin-hadirat. Hati-hati nanti. Hati-hati. Nanti kita kejegong, jangan-jangan kula wis kadung ngaremno wong besok mati dalam keadaan sesat dhewe ora aruh niki hadirin-hadirat. Mulane Imam Ghazali mengatakan nek kepin mati husnul khotimah, mati becik akhire kudu husnudzon karo sapa wae. Ojo nganti suudon, ojo nyongkwelek karo wong liya. Lah kok panjang gampang nyalane wong padha karo nyongkwelek wong liya. Ingat ini rahasia ilmu paling pelik ini. Jadi pengamal waqidiyah lek kepengin diparingi ilmu sing manfaat, ya sering mujadah, tingkat memujadah, ambek rumangsa elek di hadapan Allah. Ini pun disalahgunakan orang-orang ndak suka. Lek ngamalno waqidiyah dijamin swarga, itu tidak benar itu. Bahkan lek ngamal wakil dia tuh diperintah rumangsa elek. Bila perlu dirumangsa gak pantas munggah swarga niku. Kulon jenengan itu. Jadi maaf hadirin. Ini karena pentingnya ilmu ini. Ada dua ilmu, yang ilmu yang paling rahasia itu gak diparingno Gusti Allah kecuali wongku sering nangis, sering rumangsa elek, tobat dengan segala dosa, terutama dosa rohani, dosa batin ini. Mulane ana wali, ya, nun sewu. Wali ini Gusti Allah niku macam-macam. Ono sing disebut wali sing samar hadirin. Wali sing samar ini mboten ketok. Maksudnya mboten ketok niku kedudukan wali ini mboten ketok. Ini pernah dalam salah satu hadis. Dalam satu hadis itu Kanjeng Nabi nate dawuh pernah ngomong-ngomongan dengan sahabat di Masjid Nabawi. Yaitu di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tuh matur, eh sahabatku, besok subuh, besok setelah sholat subuh ada orang ahli surga datang bersama kamu. Besok pagi sholat subuh ono, ya maaf, pembesar swarga, besok iku ono pembesar swarga iki kumpul karo awakmu, lunggu bersama-sama kamu. Waktu Kanjeng Nabi matur seperti itu, Abu Hurairah itu hatine ngomong, nah, ya semoga saya yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi, mugo-mugo sing dimaksud Kanjeng Nabi ahli swarga atau jaminan dadi mulukul akhirah, dadi raja-rajane swargaku, iku muga-muga termasuk aku, iku jare Abu Hurairah. Akhirnya pada suatu pagi sebelum subuh, sing krungu iku padha ndisiki nang masjid di Nabawi di Medina hadirin wal hadirat. Wis ana di Masjid Nabawi kumpul ditunggu di sing ahli swarga, kanok sing ngeruh. akhirnya sholat jamaah. Setelah sholat jamaah, Rasulullah berdiri, datang orang kulit hitam, teko sembahyang teko telat. Setelah sholat selesai, salam, doa, terus salaman di hadapan Rasulullah, karo Kanjeng Nabi. Sambil salaman orang itu matur, ya Rasul, maafkan saya. Nah, sebetulnya saya ingin berjumpa engkau terus menerus, tapi aku budak, tidak mungkin aku santai seperti ini, dan aku harus kembali kepada tuanku, krono aku budak, dan saya punya tanggung jawab kewajiban kepada tuanku. Sambil menangis di hadapan Rasulullah, kulo sampean dongakno syahid ya Rasul, kulo panjenengan dongakno mati syahid Kanjeng Nabi. Akhirnya karo Kanjeng Nabi didongani, Kanjeng Nabi ngangkat tangan doa, bareng wong ireng budak iku mang metu, Abu Hurairah matur teng Kanjeng Nabi, ya Rasul, nopo wong iku, nggih nopo tiyang menika sing panjenengan sebut kala wau dalu, termasuk ahli swarga sing badhe ngumpul, lan termasuk salah satu pembesar-pembesare swarga benjing. Dawuh Kanjeng Nabi kados pundi hadirin? Iya, Abu Hurairah. Ya wong ikulah ahli swarga, dan orang itulah orang yang dicintai Allah. Terus Abu Hurairah matur, lalek wong iku ahli swarga nopo kok mboten panjenengan tebus Gusti? Kok mboten panjang bebas no? Akhirnya Rasulullah matur, lah bagaimana saya akan membebaskan orang itu, padahal orang itu dipilih oleh Allah besok di akhirat dengan miskinnya, dengan kekurangannya, dengan kusutnya, dengan hina dinanya itu dia justru diangkat dadi mulukul akhirah, dadi rojo ing akhirat besok. Lah ya apa aku ati bebas no? Wong sebab melarate, ya sebab gak direken menungso, ya sebab hina dinai iku dia jadi rojo di akhirat. Mulane aku gak bebas no, Abu Hurairah. Ini hadirin. Akhirnya Kanjeng Nabi, napa ngoten waline Allah? Yo, kekasih Allah ana sing disingit no. Umumnya kekasih Allah sing samar, sing ora ketok iku ya ku wong-wong sing kusut pakaiane. Maksudnya kusut pakaiannya, hidupnya sederhana. Dia tidak perlu mewah dan tidak berfoya-foya. Dia senantiasa tawaduk rumongso cilik di hadapan manusia, karena dia merasa tawaduk di hadapan Allah. Bahkan orang itu adalah orang yang hina dina, orang miskin. Apabila dia itu meminang anaknya orang kaya, ditolak mentah-mentah krono melarat. Dan apabila dia itu datang di pembesar-pembesar istana, ditolak krono dihina. Tapi ketahuilah, wali-walinya Allah berkeliaran di muka bumi duwe ciri-ciri sing kaya ngoten. Hadirin wal hadirat, muga-muga kemawon. Termasuk kula jenengan pengamal wakil dia sing diuji melarat. Maaf. Sing diuji golek nyambut gawe keteteran. Sing diuji njaluk anake wong ditolak krono melarat. Hadirin nggih. Sing diuji sama mau kumpul nang wong suge ditolak, muga-muga tetep lilabilah, sehingga lilabilah bersih hati ini tergolong wali-wali ini Allah sing samar hadirin wal hadirat. Muga-muga jangan kecil hati anak-anak adik-adikku, walaupun kalian soro uripmu mujahadah terus, lilabilah trapno terus, gak usah lihat siapa-siapa, terus pandeng Gusti Allah, terus berjuang sampai mati, kamu akan jadi rojo-rojone akhirat bila tepat pada sasaran. Ini hadirin wa hadirat, gak usah putus asa, sebab ono wali-wali ini Allah sing sama. Mulane waktu saya ketemu, maaf ini, di Pasuruan ini ada wali besar. Bahkan beliau Al-Mukarram Romo Yai Sayyid Abdul Majid Ma'ruf Mualif Salat Waqidiyah mengatakan iya itu wali, mengatakan berarti benar. Romo Yai Hamid Rudianhu, beliau itu termasuk wali besar. Wakilah disebut wali abdal, wali wakilah. Iku jari, tapi khusnudon gak apa-apa. Wali Abdal itu wali sak jagat pitu, termasuk beliau Romo Yai Hamid. Insya Allah khusnudon. Bareng kula nate sowan langsung di hadapan beliau. Apa yang tercermin dari wali besar itu? Nopo sing ketok di pribadi Yai Hamid. Dia tidak takabur hadirin. Dia tidak badhe wong, gak ngaromno wong. Dia tidak pernah menyesatkan orang. Siapa yang datang dihormati. Walaupun di zaman itu pemerintah yang datang, Romeyye Hamid berhormat kepadanya. Bahkan dengan Pak Jeliteng Suyoto waktu itu sebagai bupati, dia hormat, dihormati Pak Jeliteng. Tawaduk ditutupi Romeyye Hamid. Apa kok sampai duduki wali sing agung? Karena dia tadi satu, idfin wujudaka fil ardil humuli. Ya Hamid dipun paringi keistimewaan iso ngetrapno nutupi dirinya dengan pakaian kesamaran. Jadi ya Hamid tuh gawe pakaian-pakaian ngilangno ketenaran. Beliau enggak pernah jadi ketua Suriah NU, enggak pernah, enggak mau. Jadi ketua partai enggak mau. Diangkat oleh pemerintah agama, dia pakaian kehinaan, enggak mau pakaian kemasyhuran hadir-hadir. Lelek kula pandang kan seneng pakaian masyhur to. Kepingin pakan dijunjung orang lain, dihormati orang lain, iso duit teko dhewe salaman duit to kan ngoten to kula. Ngalor ngidul disusul wong numpak montor kok kula ngeten. Pengecut ini hadir-hadir. Ndak orang lain ini penipu kula niku. Lah ya kami ndak pernah itu. Ditutupi al-khumuli. Khumuli ku tutup. Paling dalam tutup ketenaran. Dadi ketenaran itu ditutup. Dadi kesamaran ditutup dengan penyamaran-penyamaran. Tapi oleh nutupi ya lilah maksudnya ngoten. Sebab ana kula panjang saking kepingin dadi wali nutupi awake cegak tenar, akhirnya nggawe pakaian compang-camping. Akhirnya compang-camping, akhirnya macem-macem alasane aku cek dilokno wong, ayo dudu wali niki kita fitnah orang ini. Sebabe dadekno fitnah wong liya ngilokno gara-gara dia. Maka sumbernya dosa ya awake dhewe. Ini lek gak dielmoni, gak digurone nggih ngatene nggih dadine. Akhirnya macak-macak cek dadi wali ndak lilah ndak bila ora iso nih. Ini banyak sekarang ini termasuk mungkin pengamal wakil dia ono sing ngono wis lerene aja ngunu-ngunuan wis apa jare lilah bila sing penting itu. Tutupono dengan perasaan hati mawon. Walaupun jenengan dijunjung wong perasaan hati tetep aku ino sing mulya Gusti Allah ngoten to. Mboten ditutupi lahire. Wong kenyataane ya Hamid ya dibuka ya mulya koyo ngoten sak dia yo roh wong sak Jawa Timur sak Indonesia kenal. Ini termasuk aulia besar yang ada di Kabupaten Pasuruan seperti itu. Dan mari kita contoh itu. Jadi nutupi awak itu betul-betul. Engko ndanggo kula panjang saking nutupi aku rek tak katuan cekak wis, rambutku tak gondrong aku pakan compang-camping ini malah fitnah itu. Sebab Kanjeng Nabi ndak pernah begitu. Sing dimaksud nutup kan nutup perasaane sing ditutupi. Sing dadi dokter ya dadi dokter sing temenan, tapi perasaane ditutup. Aku kuwino sing pinter iku Gusti Allah ngoten lho. Jadi dengan ditutupi itu, aku itu guru ditutupi ya walaupun guru itu tugasku sajane aku bodoh tidak miliki apa-apa. Itu namanya tutup al-khumuli gitu. Nah, orang yang bisa nutupi awak ya, ia akan diberi pemahaman. Di pemahaman apa? Ya tadi yang disebut dako ikol asal. Pemahaman sing rahasia-rahasia itu tadi. Rahasia sing paling rahasia. Nah, jadi paham ya? Jadi kelonjenan harus bisa tuh. Lah untuk itu harus nafsu itu harus dikendalikan. Harus dikendalikan. Mulane Imam Ghazali itu dengan tegas mengatakan musuh yang paling hebat ana jroning menungsa iku nafsune dhewe-dhewe. Lah nafsu niku tingkat-tingkatan hadirin. Dari nafsu sing jelas sampai nafsu yang samar, sampai gak ketok, sampai koyok-koyok gak ono. Itu nafsu sing koyok-koyok gak ono malah lebih bahaya. Sehingga didawuhkan nafsu sing ana ning jero ni awake menungso niku diibaratkan koyok semut ireng, semut kecil niku, semut budak sing ireng deles nemplek di waktu sing ireng banget. Di wayah peteng bengi dedet gak ana lampu. Ya terus mesti watune gak ketok pemane semute. Digambarkan koyok semut ireng sing cuwilik nemplek di waktu ireng di wayah peteng. Jadi kanak wong roh ambek nafsune dhewe iku. Rorone kalau panjang ibadah digwering ambek nafsune adoh nang Gusti Allah rorone. Wetoke kuwabeh nyanjung apik wis haji wis ustad. Wis pinter gini pinter gitu, tapi rorone wadoh karo nafsune. Karo Gusti Allah karena digwering nafsu wadoh nang Allah. Baidun wadoh ambek Gusti Allah. Kenapa? Karena dia digiring ambek nafsune ora roh. Engko lek berjuang perasaane aku sing berjuang. Gue lewis ibadah, aku sing ibadah. Nah, itu nafsu sing goreng. Lek puan jangan rumongso aku jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tolong ini diperhatikan. Lalek kalau panjan wes kayak ngono, aduh kepada Allah. Maka kalau panjan gak oleh rumongso aku, aku ni dibuang. Lah aku dibuang digenti, ya ya Allah itu maksudnya. Mulanya dalam dawuh ini didawuhkan, makun tabi fa antafi mahalil kurbi. Ini dawuh ini. Jadi makun tabi maksudnya apa? Selama engkau merasa bi Allah maksudnya gitu Allah bi ya. Jadi bi aku akunya Allah maksudnya ngatain khusus aku. Selama kamu merasa datangnya kekuatan teko aku Allah. Selama kamu merasa bi Allah merasa kalau kamu hidup Allah sing uripno. Khayun bi hayatilah maksudnya ngatain. Aku diuripna Allah. Lek kula panjenengan soge merasa bi Allah nggih. Billah berarti iki aku dititipi Allah. Rumangsa panjan apik iki diapikna Allah. Jadi kalau panjan jatuh iki dari Allah aku diuji, harus bangkit. Aku bang dosa apapun hilang karena kalah ambek kekuatan kasih sayangnya Allah. Ini enggak boleh putus asa. Jadi masyarakat kula njenengan dosa gedhe apa kalau sudah ketemu Allah luntur hilang semuanya. Karena sudah di hadapan Allah. Pahala apapun kalau sudah di hadapan Allah, sing ono rahmate Allah. Mulane wong munggah swarga iku dudu krana amal. Tapi bi makun tapi krana Allah berarti rahmate Gusti Allah. Nah, ini bahasa ini lek mboten paham gampang ngecam mangke kula jenengan. Jadi maksudnya makun tapi jadi selama kamu merasa datangnya dari aku, maksudnya aku ini aku Allah, berarti ngetrapno ilmu billah terus apa kata Allah? Fa anta fi mahalil kurbi. Lek kowe iso billah ibadah karena Allah apa ditolong aku gak iso ibadah. Jadi kalau ikhlas iki ikhlase Allah aku gak iso ikhlas. Jadi kalau panjang api iki api Allah aku gak iso lek gak ditulungi. Jadi kalau panjang dadak kejeglong ini pun karena tidak ditolong Allah. Semua itu Allah balik ngoten niku. Tapi lek elek ndang cepet tobat nangisi dosane. Lek api syukur itu datang dari Allah. Lek kaya ngono apa kata Allah? Fa anta fi mahallil qurbi. Mongko awakmu maka engkau yang demikian merasa bila posisimu sangat dekat dengan aku. Kau orang yang dekat dengan aku. Maksudnya dekat mahallil qurbi, keadaanmu cedek ambek aku. Berarti rahmatku ono nek awakmu. Berarti pangapuraku yo ono nek jero nek awakmu. Karena lek wis cedek ambek aku, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Ini wa nahnu aqrabu alaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Lalek kue iso merasa bi maksudnya bila berarti aku dan jerone awakmu. Bahkan aku lebih dekat dari dirimu sendiri. Nah, kita begitu apa belum? Hadirin wa hadirat. Tapi sebalik wa ma kunta bukan bila tapi bika. Nah, ini wa ma kunta bika maksudnya apa? Tapi sebaliknya selagine kowe merasa bika kaiku awakmu nafsumu ngerti lho maksudnya merasa dari dirimu sendiri. Lek pinter rumangsa teko akalku, lek suge rumangsa usahaku, lek duwe donya iki donyaku, lek sampeyan disinggung wong aku sing kowe singgung merasa aku berarti ndak bila tapi bika teko awakmu dhewe ngerti lho maksudnya. Aku wis ahli maca Al-Qur'an, aku wis ahli mujadah, aku wis ahli ini, aku saiki enak, aku saiki ngene. Akune iku bukan nang Allah di rumangsa aku. Aku diuji rumangsa aku. Enggak merasa Allah kabeh itu. Maksudnya dengan dirimu. Ya apa dawuh? Wa ma kunta bika fa anta fi mahalil bu'di. Bu'di ku ado. Fa anta mongko awakmu iki keadaane adoh. Adoh marang Gusti Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhtar li nafsika. Apa kok adoh? Krana engko dalam keadaan jauh dari aku, terserah pilih yang mana buat kula panjenengan. Fa akhtar. Maksudnya pilih wis sakatmu li nafsika. Kowe milih sing di sesuai dengan pribadimu kula panjenengan. Ya maaf hadirin hadirat. Ini ilmiah-ilmiah pengajian adoh ambek enggak ana kersane Allah ya tergantung kula jenengan. Ilmu kula panjenengan manfaat apa mboten ana di jero ne ati kula jenengan ilmu-ilmu tadi ya maaf ya. Ilmu niku iso ana di jero ne ati iso cukul dakok ikol asrori kula wau itu terserah rumangsa elek apa mboten. Rumangsa teko Allah apa rumangsa teko awake dhewe. Lek elek kudu diaku, sing elek kula Gusti. Sing garai kula maksiat nggih kula. Sing garai kula hancur nggih kula, krana kula wong elek. Krana kula ninggene salah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam salah, ngene luput, ngene dosa. Wa khairu khata'ina at-tawabin. Lan sak bagus-baguse anak Adam sing ngene salah, ngene dosa, wong sing gelem tobat lan nyadari kesalahane. Sing dengan tobat itu dia merasa hina di hadapan Allah, rumangsa tawaduk di hadapan orang lain. Lek wis tawaduk, orang itu merasa bila maka kedudukan saat itu kula panjang sesuai dengan dawuh makun tabi mongko kula panjang merasa bila terus. Bila niku rumangsa teko Allah kabeh. Pinter rumangsa Allah, pokok Allah. La haula wala quwata illa billah. Lek wis bila fa antafi mahalil qurbi mongko kuwi cedek ana ngersanipun Allah posisimu. Lek wis cedek karo Allah tinggal ndonga apa sampean. Lah lek ndonga ya ndonga bi merasa dari Allah bila gak iso ndonga. Lek wis kaya ngono itulah wali-walinya Allah yang ada di dunia ini. Lah lek ngono kalau jan wali apa enggak boten hadirin. Kita jauh. Saya tambah doh mung iso ngajine tok. Iso macane tok ngetrapno ora iso. Enggak ana wali kene. Sing ana mung penipu-penipu Tuhan subhanahu wa taala hadir-hadir. Jangan dengan pengajian ini panjang tersanjung. Aku wis mujadah berarti aku wali. Awas penipu itu. Ora ana wali ndek kene. Sing ana penipu-penipu Tuhan hadir-hadir. Sing ana wong elek-elek tapi capilan kebagusan. Iki welek tapi capilan apik ya koyo kula jenengan iki. Sing ana adalah barang bosok tapi capilan bagus. Capilan ilmu, capilan ibadah, capilan mujadah. Lek dibuka jero ne bosok kabeh kadhirat. Mulane dengan pengajian ini jangan tersanjung lho lek ngono aku wis duwe ilmu iki. Aku wali, awas itu penipu. Ndak ana wali ndek kene. Sing ana adalah penipu-penipu Tuhan. Ya maaf kadhirat. Saya bicara itu bukan suudzon tapi ngajak rumangsa elek bareng-bareng. Sebab lek ana rumangsa apik ya silakan nyengkre dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pergi dari sisi Tuhan kalau merasa baik. Wong sing apik Gusti Allah kok kula panjenengan rumangsa apik. Metu teko wilayah ketuhanan. Di sana iblis menanti kula njenengan. Krana di iblis kono ana anak khair minhu. Daftarna wong sing rumangsa apik, rumangsa bener iku didaftar karo iblis masuk ke wilayahku kata iblis. Tapi lek kemi mlebu nang wilayah Gusti Allah, daftar rumangsa elek. Daftar nangisi dosa. Daftar rumangsa dihina masuk ke wilayah Tuhan. Jadi ada dua loket karcis. Sisi karcis daftar rumangsa elek, silakan daftar. Masuk ke wilayah ketuhanan. Tapi lek daftar ambek rumangsa apik, silakan masuk ke wilayah iblis. Terserah kita. Fa anta fi mahalil budi kula tabadoh kali Allah Subhanahu wa taala. Lek tambah ado bagaimana? Wa akhtar li nafsika, wis dah wis terserah awakmu wis. Pilin. Kowe melok loket sing di, loket sing rumangsa hina sering nangisi dosa, apa kula panjenengan melok loket sing guyu-guyu rumangsa apik sing gampang ngaromno wong niku, apa sing nyesat-nyesatno wong terserah jenengan. Lha kula panjenengan tergolong wong-wong sing gampang mengharamkan orang lain, ngoreksi wong liya sesat awake dhewe apik silakan masuk loketnya iblis. Karena iblis duwe undang-undang loketnya ana khairu minhu. Ayo sing golongane wong-wong sing rumangsa apik mlebu nang loketku. Tapi wong sing ina dina merasa hina, merasa seperti tadi di dalam pengajian tadi, silakan masuk ke loketnya wilayahnya ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Di situ Rasulullah menanti kula panjenengan untuk hidup bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin, maaf hadirin, ini ya. Ini orang-orang yang demikian ini adalah wali-walinya Allah. Tapi kita jangan tersanjung dengan ilmu ini. Supaya wis ngaji kaya-kaya dadi wali. Awas ini nafsu yang paling licin sekali. Ana wong terus mlebu alam pengajian bab rohani terus rumangsa wis apik, ini adalah penyakit itu bareng hadirin. Wong aku wis ngaji wis adep nang awal lho Pak sembahyang jungkat-jungkir. Masih kon sembahyang gak iso eling, aku meneng eling ini penyakit itu, penipu itu bareng hadirin. Sebab lek wong apik temen gak wani nyalahno orang lain. Lha kelemahane sik nyalahno wong liya durung wong apik. Lek wong becik iku mesti kabeh dipandang apik. Ya husnudzonnya tinggi kadir-kadir. Sudah jangan kupluan, jangan jangan sembunyi di atas ilmu. Jangan sembunyi di atas pengaruh. Jangan sembunyi di atas ya kedudukan. Kita buka saja lek ancane elek ngaku elek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung jurung besok dibongkar karena Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita sudah banyak, dosa kita sudah tidak terkira kadir-kadir. Ini ilmu ini sebagai alat supaya kita panjang nyadari saja. Jangan sampai ilmu ini diperalat. Ngono aku wis ilmu, aku wis alim, jangan. Jangan, ndak ana wong pinter jagat iki karena wong alim. Selagine Allah Maha Alim, alimun bi ilmilah kabeh wong alim karena Allah. Gak ana wong alim ini. Itu semua bi ilmilah karena awalnya. Bilah karena Allah itu kadir. Ya, ya maaf hadirin. Ini saya tidak panjang lebar karena saya harus berangkat ke Jombang hari ini. Ya, jadi saya akhiri saja sekian. Saya mohon pamit karena ada rapat mendadak harus ke Jombang. Jadi ya saya kira cukup sekian saja. Nah, yang penting kita koreksi diri kita. Jangan-jangan ketoke koyo menungso. Lahire kopian seperti saya, sarungan koyo wong alim, koyo umat Kanjeng Nabi. Buaran dibuka karo ilmu itu, waduh iblis toh nek jeneng ati kula jalan. Buaran dibuka karo hikmah setan toh nek jerone ati kula jenengan. Mulane mlebu masjid gak eling Gusti Allah, iblis ono nek jerone ati ni hadir. Mulane mlebu gedung dosane akeh gak iso tobat, gak iso nangis. Lah wong setane ngemruyul ono nek jerone ati ni hadir. Lah lek nganti mati nazak sakaratul maut dijabut oleh katutan iblis ya apa hadir. Lah lek nganti mati iblis e melo di hadapan roh kan iku dikotori ame gendare iblis dadi apa kula jenengan kabeh. Zaman wis koyo ngene balak ndek-ndek banjir ndek-ndek. Sempate sik guyon to umat masyarakat. Ngaji karo guyu padahal wis donya kate jogrok iki. Sing alim-alim malah guyu, ngaji karo karo guyu padahal iki wis jaman koyo ngene gak malah nangis hadir-hadir. Mari kita perhatikan. Ngaji terus untuk 2 minggu yang akan datang hadir hadir-hadir. Kita sama-sama belajar. Setan-setan di jero ati ayo kita jabuti kabeh gendera iblis iki. Cekak koyo iblis kok jenengan kesat. Lek dirambung tangane dilem koyo-koyo ulama koyo-koyo wong bener kula niki hadir. Jerone dibake genderane iblis wadah niki hadir. Ya monggo kita ngetrapno ilmu tadi. Ilmu ora iso mlebu lek gak nangis, lek gak dosa, lek gak rumangsa elek, gak rumangsa dosa. Wis ayo sing ora iso rumangsa dosa ora apa-apa. Berarti kula njenengan gak oleh bagian ilmu niki. Wis dingklu wae rumangsa lek kula panjenengan gak mampu apa-apa. Insyaallah barokah, barokah. Pengajian ini barokah insyaallah kadir-kadir. Ini dicetak kula njenengan dadi wong sing apik rencana ini kadir-kadir. Walaupun saya yo gak tamtu tapi mari bersama-sama. Ya, sing rapal ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya upayakan nanti ini setiap malam lek nganggur sowan mriki sambil dengarkan radio Mujadah. Nah, terutama anak-anak saya sendiri, anak-anak kami yang di Mendandang ini, malah yang dekat malah aduh gak gelem teko ini ya, maaf. Lek nganggur sowan sowan. Jenengan dijak sahid oleh beliau mualif dijak berjuang. Itu padha kan dijak daftar mati sahid ini. Tapi gak tahu nyadari ini hadir-hadir. Nah, tolong karena besok itu ada rapat panitia harian atau panitia kepengurusan yang baru dibentuk. Saya minta nanti malam Mujadah niat disongsong dan besok seperti tadi jam 5 sampai jam 6 konco-konco Dandang meluk Mujadah karena panjang harus bertanggung jawab. Siapa yang dipilih dalam kepengurusan muga-muga iso berjalan iso tanggung jawab. Jadi benjang jam 5 sampai jam 6 konco-konco tetap seperti tadi nggih. Nanti saya juga jam 5 sampai jam 6 Mujadah. Terus konco-konco kalau enggak payah silakan juga hadir Mas Yudi, Mas Parto dan lain-lain untuk jam 7 sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 9 ya konco-konco lek mboten uzur silakan konco Wonokoyo maupun di Nyangkring usahakan datang. Panjan ikut berjuang dongakno karena pemilihan pengurus yang dipilih niki. Muga-muga dadi pengurus sing manfaat, sing tahu perjuangan, sing bener-bener memperhatikan umat manusia yang saat ini dicekam ketakutan ekonominya, bencananya iki di mana-mana terjadi tangisan. Bukan tangisan sadar tobat kepada Allah, tapi tangisan penderitaan hadirin. iki salah sapa ya salah sampean pengamal wakil dia sing meneng tok iki hadir. Tahu-tahu berapa orang kaurukan tanah longsor. Ini jangan-jangan Lapindo itu ambles berapa ratus ribu nanti korban kalau ndak kita cepat-cepat menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jerone Lapindo ku wis keropos hadirin. Lha lek gak ono sing nangisi dosa, gak ono waline Allah sing angkat tangan, niki ambrek bangil ambles pisan hadirin. Kalian di sini ndak sia-sia dibimbing nangis, dibimbing tobat, dibimbing nangis umat masyarakat. Sopo sing memperjuangno masyarakat? Umumnya umat saiki padha saling menuding salah, haram, sesat. Nah, kita ndak usah ayo kita tobati semua. Ini waktu panjangnya ada di dalamnya di orang gue keropos hadir nunggu ambre kan orang nangis itu so karena semua berjuang no gak suwe kiamat sugro nih di bagel nih ya mari tobat sing betul apa ya sayyid ya Rasulullah ya sayyid ya Rasulullah lepas ambre wong tuamu kata tanah di jero nih wetengi bumi gue hadir hadir turung tobat terus ambre ya apa ya hadir anak-anak teman-teman kita dan keluarga kita. Ya mari ya sayyidi ya Rasul sing boten apal dibaca terus. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang tidak apal, mau siya sayyidi ya Rasulullah atau pendengar yang mendengarkan radio ini secara langsung yang betul apal selawat tahidiyah ya, ya sayyidi ya Rasulullah sabet dino diwaco walaupun itu setengah jam atau 10 menit tiap hari dibaca dibaca, dibaca terus yang monggo hadirin. Allahumma ya wahidu ya akhad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi atati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatih. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi Sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhau adrikni faqad dolam tuwa bada wa robini wa laisa liya sayyidi siwaka fa indaruta kuntu saksun alika ya sawi al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhau adrikni faqad dolam tuwa bada wa robini walaizali ya Zaiti siwak wa indaru da'kundu sa'zonari ya Zafi al-Khulki sholatu wassalam alaika nurul khulki hadialan wa sallahu wa rukawatu wa qadolam tu'abatu wa rubin walaizali ya Zaiti siwak wa indaru da'kundu sa'zonari. Hadirin, maaf ini saya maaf kepada Nanda adikku yang bersangkutan, saya terpaksa harus cerita. Ini hadirin, hadirat. Ini ada saudara kita, teman kita, anak-anak kita yang baru ngamalkan wahidiyah. Ya kebetulan oleh pembinanya itu dilatih mujadah lembaran sekali atau dua kali. Saya dengar itu saben dino mujadah lembaran itu dua kali. Ya maaf pada anak yang bersangkutan karena dia hadir di sini. Saya minta izin ya, saya cerita pengalamanmu. Semoga ini buat cambuk bagi saya dan istri saya dan anak-anak saya dan keluarga besar pengamal di sini. Suatu saat dia sakit. Setelah sakit dia tuh dingin-dingin mati hadirin. Orang menyatakan mati kurang lebih itu 4 jam. Bareng keadaan itu dia dibawa oleh orang serbanan. Serbanan baju orang tua pakai serban itu. Dan menurut dia, dia adalah maaf, maaf hadirin, mualif salawat wahidiyah. Setelah itu dia ditunjukkan dua jalan. Yang jalan yang satu indah yang tidak bisa dibayangkan oleh mata, telinga, dan pikiran. Indah. Tapi ada satu jalur lagi yang di situ sangat berat sekali. Dia dituntun ke sana. Bahkan kena asapnya, katanya dia sampai pingsan, hadir-hadir. Setelah itu dilihat itu banyak orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang paling banyak adalah wanita, hadir-hadir. Ya mungkin itu ibumu yang ada di sana, mungkin itu keluargamu, istrimu, hadir-hadir. Dan maaf, dalam keadaan disiksa, saking nemennya siksa, maaf kata anak itu, utek yang nanti bledos, hadir-hadir. Dia minta tolong, jerit, hadir-hadir. Sopo yang disambat, kamu anak-anakku, ya kalian, kita-kita ini. Kalau kita tidak mujadah, sopo yang nolong ahli kubur kita itu. Saking beratnya ujian, saking beratnya siksane, nganti utek bledos, hadir-hadir. Itu diberitahu. Ini baru ngamalno wis iso diparingi kok ngene. Lah kula panjang wis puluhan tahun ngamalno gak ono apa-apane blas. Jangan menipu perjuangan, jangan menipu selawat waqidia. Ayo rumangsa elek hadirin. Iki jangan-jangan sing utek mbledos kula dhewe hadirin. Karena gak iso gunakno akal kula panjang afal taqilun hadirin. Yo ayo bayangno sing bledos utek iku kula, ibu kula, bojo kula, anak-anak kula panjang dulur-dulur. Monggo kita sambat nidak nyun safa dumateng Kanjeng Nabi. Sing iso nulungi namung Allah, tapi dilewatkan Rasulullah sing disebut safat. Safat mari hadirin. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawsu salamu alaika rabbini biiznillah. Wandurilah ya Sayyidi binadroh musilati lil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamu alaika rabbini biiznillah. Wandurilah ya sayyidi binadroh musilati lil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamu alaika rabbini biiznillah. Wandurilah ya sayyidi binadroh musilati lil khadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin, al-hadirat, saya kira cukup sekian aja. Terutama pada anak yang saya ceritakan tadi, yang kebetulan anaknya di tengah-tengah kita. Tolong, pengalaman itu harus hati-hati. Kalau kalian tidak hati-hati, nanti lengah kue tabadoh kami perjuangan. Sebab banyak pengalaman anak-anak yang diberitahu gedung ini begini, diberitahu begini, tapi lama-lama enggak tambah dekat, tambah jauh, karena tidak hati-hati. Zaman harus hati-hati, harus istiqomah. Kalau mujadahnya dulu satu, tingkat no jadi loro. Terus-terus, jangan ada kesempatan yang lengah. Setiap ada, terus di mujadah. Di mana mujadah? Gak apal yo, ya sayyidi harus diperbanyak. Supaya betul-betul manfaat. Karena tidak semua orang diberi pengalaman seperti itu. Oleh karena itu, ya kepada siapapun yang diberi pengalaman, itu gak usah di, ya jadikan alat saja. Gak usah terpengaruh, terus-terus itu bukan tujuan. Tujuanmu hanya Allah titik. Allah. Andai jenengan mujadah ditutunus warga, ora kepencet tutuiku. Tujuan kita hanya satu, la ilaha illallah, Allah titik. Ndak macam-macam. Itu orang iman adalah illallah, Allah, Allah. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, surat Al-Anfal. Jadi apabila ingat pada Allah, gemeter hatinya. Dedekannya Allah, hanya Allah titik. Wa izatul liyat alaihim zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, surat Al-Anfal. Apabila mendengar ayat-ayat seperti itu, ya tambah iman, tambah yakin, hadir-hadir. Ini terutama anak-anakku remaja, tolong ridhone Allah, ridhone wong tuamu. Mulyane Allah yang diberikan kepadamu ono di telapak kakinya ibumu. Jangan sekali-kali berani karo orang tuamu, khususnya ibu. Anak-anakku yang remaja, yang sekolah, ingin mulia uripmu, jangan sakit ibumu, jangan tipu ibumu, terutama yang sekolah. Ojo nakal, ojo gudo wong tuamu. Iku sing ngetokno sampean, itu pangeran katon. Orang jangan nyebut pangeran katon. Hanya itu, tolong ibumu muliakan. Dongakno, mujadalno. Mulane kula kan matur lek iso mujadah iku ping telu. Sebab yang satu untuk dirinya sendiri, yang dua untuk ibu bapak. Tapi kita ndak ngerti dianggap wah kakean. Sebab ibu bapak mati gak ngamalno panjenengan gak ero istilah durung ro akhire panjenengan sing makili. Ya panjenengan sing ndongakno supaya benar-benar sama dengan kita, ya. Ini saya kira cukup sekian. Ya, moga-moga diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Saya nanti mungkin setelah lagi sholat ya deh, saya ikut sholat, setelah itu langsung pamit. Moga-moga manfaat. Dua minggu yang akan datang kita hadir sini lagi, sehingga teko ya diberitahu ya untuk ngaji. Nah untuk besok saya minta nanti malam mujadah niat nyongsong kanggo pemilihan pengurus baru itu. Besok pagi jam 5 sampai jam 6 seperti anak-anak tadi, saya tadi, ayo besok mujadah di sini jam 6 sampai 7 kolur, usahakan nek gak ono halangan. Jam 8 sampai jam 9 silakan konco-konco Wonokoyo maupun di Mas UF keluarga besar Sangkring, usahakan datang derek ikut bantu perjuangan dongakno umat masyarakat, terutama panitia yang akan memutar roda perjuangan Mbah Yai Rodan ini nggih. Kula kenten cekap semanten kemawon. Nah, segala kekurangan yang aku ingat benten, nanti kotak ijo itu dijalankan karena itu amal untuk perjuangan. Sak mampu jenan gak duwe ora opo-opo sing niat amal nggih monggo kula kinten cekap semanten kemawon. Wabillahi taufik wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyfa'a wa tarbiyah wa min ghusada zaman an-nadrah wal barakah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.